Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah, bab ke-24. Beliau sebutkan bayan syai'in min anwa'is sihr, penjelasan tentang beberapa macam bentuk sihir. Penjelasan tentang beberapa macam bentuk sihir. Qultu dzakara syarih huna syai'an minal khawariq wa karamatil awliya. Di sini asy-syarih, pensyarah, ini pensyarah awal dari kitab Tauhid yang dimaksud adalah Taisir Azizul Hamid karya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Karena Fathul Majid teranggap sebagai ringkasan dan penyempurna dari kitab Syekh Sulaiman Taisir yang belum rampung, keburu beliau meninggal dunia. Disebutkan oleh beliau di sini beberapa karamah para wali, yang itu khawariq al-adat, perkara yang menyalahi kebiasaan orang. Kebiasaannya umumnya gak mungkin orang bisa berbuat begitu. Jalan di atas air misalnya, atau apa, mengangkat beban berat yang gak mungkin dipikul 10 orang, ini satu orang bisa misalnya. Karamah. وَذَكَرَ مَغْتَرَّ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ الْأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَةِ الَّتِي غَرَّتْ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَامِ وَالْجُهَالِ. Tapi beliau juga sebutkan bagaimana banyak orang tertipu dengan kondisi yang itu juga menyalahi kebiasaan orang, ditusuk gak tembus, debus di pisau misalnya enggak luka dan semisal itu, yang itu semua syaitan yang berbuat, namun banyak menipu orang awam dan orang-orang jahil. Wa dhannu annaha tadullu ala wilayah man jarat ala yadi, mereka anggap itu berarti wali yang ditusuk, yang di pisau enggak luka, ini berarti wali, karoma. Mimman huwa min awliya'i syaitan la min awliya'i rahman. Padahal itu wali syaitan, bukan walinya ar-Rahman, Allah. Thumma qal wali syekhul Islam kitabul furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan faraji'hu. Intaha. Kemudian beliau katakan, Syekhul Islam punya kitab, yani Ibnu Taimiyah, Al-Furqan baina awliya'ur rahman wa awliya'us syaitan, pembeda antara wali rahman dan wali syaitan. Mungkin sekilas sama, sama-sama terjadi padanya khawariq, tadi khawarij itu perkara yang menyalahi kebiasaan orang. Khawarij itu merobek makna asalnya. Artinya ini tabir, batas kemampuan orang di sini. Gak mungkin orang normal bisa melakukan lebih dari itu. Nah, batas itu seakan dia robek, dia tembus. Sehingga dia bisa lakukan apa yang orang umum gak bisa lakukan. Sekilas sama yang dilakukan, yang terjadi pada waliullah dengan wali syaitan. Entah itu terbang di atas sajadahnya atau tadi gak luka, dikena senjata, kebal. Cuman perbedaan nyatanya bahwa wali Allah setiap harinya diketahui dia orang yang taat, bertakwa, beriman, amal soleh. Nah, diketahui istiqomahnya di atas sunnah. Adapun wali syaitan mungkin terjadi ini itu padanya, khawarij. Tapi keseharian diketahui orang fajir. Kesehariannya orang fasik. Gak ada tanda-tanda ketaatan dan iman, amal soleh pada dirinya. Gak ada ilmu. Nah, al-muhim, Syekhul Islam punya kitab itu. Di sini muallif, dan ini dari kejelian serta kecerdasan muallif Imam Muhammad rahimahullah, setelah beliau menjelaskan pada bab sebelumnya tentang sihir, bahayanya, dosanya, bagaimana telah kita lalui, hukum dan akibatnya dalam syariat, maka perlu beliau jelaskan setelah itu bahwa lafaz sihir terkadang tersebutkan dalam nusus, ada disebutkan dalam nusus syariat, athar atau hadis, riwayat atau penjelasan a'immah. Namun bukan sihir yang telah lalu penjelasannya. Bisa sesuatu itu disebut sihir dalam nas, tetapi bukan berarti sihir yang musyrik pelakunya. Bukan sihir yang termasuk sab'ul mubiqat. Bukan sihir yang murtad orang karenanya, bukan. Tapi itu tersebut sebagai sihir juga. Artinya perlu dipelajari, perlu diketahui pula agar orang tidak memukul rata, tidak gebyah uya dalam menghukumi asal dapat kalimat sihir berarti kafir, berarti musyrik pelakunya, belum tentu. Nama sihir dalam bahasa umum, umum, luas, masuk di dalamnya sihir yang telah lalu. Penggunaan syaitan, syirik kepada para syaitan, menyekutukan Allah dengan yang lain, kafir orangnya, agar kemudian syaitan mau membantu dan berkhidmat kepada si tukang sihir atau dukun. Namun karena dia nama yang luas tadi, sihir, bisa juga masuk dalam pengertian nama sihir ini beberapa hakikat lain yang tidak termasuk sihir yang pertama. Beda hakikatnya, beda pula hukumnya, dan derajatnya pun berbeda-beda. Enggak satu tingkat, berlevel-level tingkatnya, kejelekannya enggak sama yang ini dengan yang itu, yang ini dengan yang ini. Banyak contoh dan nanti akan disebutkan, termasuk adalah al-bayan. Inna minal bayanila sihra. Rasul sebutkan bayan itu sihir, bayan itu penjelasan. Orang kalau sudah pintar menjelaskannya, bahasanya bagus, retorikanya enak, seperti menyihir orang. Oh iya. Orang nerima dan membenarkan, bisa menyihir. Nah, Rasul sebutkan sihir. Padahal itu sekedar penjelasan. Retorika dalam penyampaian, bahasa yang indah dan sebagainya. Gak ada hubungannya dengan syaitan sama sekali. Tapi dari sisi tadi, pengaruhnya kepada orang yang mendengarnya tersihir. Demikian pula, tiaroh, ketika orang merasa sial dengan sesuatu, termasuk sihir. Begitu pula al-iyafah, salah satu bentuk yang menyerupai tatoyur dan akan disebutkan nanti. Demikian pula al-khat al-ramal, bikin garis-garis di pasir, kemudian dia baca, dia terawang, ini berarti begini, ini berarti nanti begitu, ini begini, begini. Dan beberapa bentuk yang lainnya. Al-muhim, keinginan mu'alif dengan bab ini untuk menjelaskan sihir itu ada yang syirik billah, kufur orangnya, ada pula yang tidak sampai ke tingkatan itu. Kembalinya hanya kepada hakikoh lugawiyah, penggunaan dalam bahasa saja. Di dalam bab, mu'alif membawakan athar hadis Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa cara semacam ini bagus dari mu'alif agar orang mengerti suatu hukum itu dari segala sisinya. Memahami suatu permasalahan dari sekian sudutnya. Tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, terbatas dan hanya itu yang dia tahu, sehingga sempit sudut pandangnya, menyalahkan yang lain. Padahal yang lain tidak salah. Memang secara bahasa itu juga sihir, tapi tidak disamakan hukumnya. Makanya beda orang yang berilmu, tahu ilmu segala sesuatunya dari segala sudut pandangnya, bagaimana syariat menjelaskan, dengan yang tidak berilmu. Taib. Kata beliau, qala Ahmad haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsana Auf, qala haddatsana Hayyan ibn Ala, qala haddatsana Qatan ibn Qabisa an abihi annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal iyafata wat-tarq wat-tiyara minal jibt. Al-iyafa, satu. At-tarq, dua. At-tiyara, tiga. Semua ini termasuk dari jibt. Yu'minuna bil jibti wat-taghut, telah lalu dalam masalah sihir. Nah, termasuk jibt tiga ini, iyafa, tarq dan tiyarah. Qala Auf, kemudian ditafsirkan oleh Auf, perawi hadis, al-iyafah, yang namanya iyafah, Zajru ta'ir litasya'um au tafa'ul. Zajru ta'ir itu mereka melepas atau mengusir burung. Dan itu biasa di orang-orang Arab semenjak dulu. Ini burung ini di zajr itu kalau di bahasa kita digusah. Hush, hey, nanti kan terbang burungnya. Nah, terbang itu nanti dia tafsirkan. Oh, terbangnya ke sana, terbangnya begini. Berarti nasibmu begini, begini, begini. Oh, terbangnya ke arah sana. Berarti begini, begini, begini. Jangan begini, jangan begitu. Zajrut toir. Ini namanya iyafah. Disebut al-iyafah. Namun perlu diketahui pula, agar juga enggak salah faham, dari segala sisinya dipahami, zajr juga terkadang digunakan oleh orang Arab untuk selain itu. Enggak ada hubungannya dengan ini sama sekali. Misalnya dalam berburu dipakai juga zajr. Bagaimana burung itu suruh terbang-terbang, suruh burung berburu ya, elang. Atau semisalnya misalnya dia ngelihat ada kelinci di sana atau burung apa, kejar misalnya. Hush, dengan bahasa-bahasa yang mereka ketahui, digejar, suruh berhenti, suruh kembali, kembali. Walhasil ma'ruf di kalangan mereka yang ahli berburu. Nah, seringnya secara umum orang Arab dulu sampai sekarang yang jahil, kalau terbangnya ke arah timur burung ini, maka mereka tasya'um, mereka merasa sial. Nah, kalau gitu jangan, hari ini kamu jangan safar, nanti kamu celaka, sengsara. Ini burungnya sebab terbangnya ke arah kiri. Atau kalau itu ke arah kanan, mereka tafa'ul, optimis. Oh, berarti ini hari baikmu. Lanjutkan, bagus ini. Bab burungnya terbang ke kanan. Termasuk yang mereka sebutkan, dan ini dari kebodohan mereka, bagaimana kalau kemudian ternyata burungnya terbang lurus ke depan? Karena kaidahnya cuma dua dalam kamus mereka. Ke kiri berarti celaka, kanan berarti baik, keuntungan. Nah, kalau namanya burung binatang, diusir kemudian dia terbangnya lurus ke depan sana, ya apa? Ada yang mengatakan mereka subhanallah juhala, harus diulang zajirnya. Ada yang bilang kalau gitu ya tawakuf, kita enggak bilang ini baik atau ini jelek. Dari mana hukum semua ini? Burung, binatang, kif nasib dia ditentukan, dia gantung kepada makhluk yang lemah dan enggak berakal sama sekali. Dia Allah beri kelebihan akal, pikiran, malah menggantungkan urusan dan nasibnya kepada binatang yang kecil, lemah, dari kebodohan mereka. Al-Muhim ini iyafah, termasuk dari jibet. Wattark, kata Auf, al-khat yukhattu fil ard, garis yang mereka buat di tanah, dibikin garis. Dan ini mirip kepada sihir dan perdukunan. Mayoritasnya pelakunya perempuan. Ini yang tukangnya, ahlinya yang membaca itu perempuan. Wallahu a'lam bagaimana rincian yang mereka kehendaki dengan ini. Dan sampai sekarang ada dipublikasikan, dipelajari, ditanya, kadang dimasukkan TV. Pasir, di depannya pasir, kotak, lalu dikasih pasir tertentu gitu. Terus nanti kemudian dia pakai tangannya atau pakai alat gitu, pasir itu digoyang-goyangkan gini. Kemudian dia baca, kayak orang gila. Ini berarti nasibmu begini, ini pasirnya digini-ginikan, ini berarti ada kejelekan di sini, nanti bisnismu begini, masalah keluargamu begini, begini. Ini yang disebut tork. Salah satu bentuk sihir dengan pasir tadi, membaca dengan pasir. Oleh karena itu juga dalam merangka mengetahui dari segala sisinya, tidak semua garis di tanah atau di pasir itu haram. Ini tergantung tujuan dan niatnya. Kalau itu untuk sutra, boleh dalam sholat. Kamu di padang pasir, ya gak usah jauh-jauh padang pasir, misalnya di pantai, gak ada pohon misalnya, gak ada barang, kamu mau sholat, apa sutrohmu? Al-khat. Kamu bikin garis di pasir itu sebagai sutrohmu antara kamu dengan kiblat, sehingga orang yang lewat di garis itu gak apa-apa, gak dosa, dan sholatmu pun tidak terganggu, tidak rusak. Tinggal khilaf para fuqaha, garis itu bagaimana dibuat. Sebagian mengatakan dibuat melintang secara horizontal. Jadi kamu misalnya kalau kiblat sana, hadapan saya ini kiblat, kamu ngadap sana, kamu buat garis di pasir begini, sret. Nah ini sutroh kamu. Nah, kamu sholat di situ. Orang lalu lalang di sini nggak masalah. Itu sutroh. Atau sebagian memahami, enggak, sutroh yang dimaksud secara vertikal kamu buat lurus begini, sret, begini. Seakan-akan itu seperti tongkat yang berdiri, tapi garis di tanah. Lalu kamu sholat di belakangnya. Al-muhim ini atau itu menunjukkan boleh, enggak semua garis-garis di tanah itu tercela. Enggak semuanya termasuk sihir. Atau mungkin juga untuk batasan-batasan tanah. Di garis misalnya pakai alat atau apa, ini batas tanah saya, yang sebelah sini tanahnya fulan, miliknya fulan. Atau mungkin untuk bangunan, patokan-patokan, sampai sini dibuat pondasi sampai situ. Walhasil tergantung tujuan dan niatnya. ada di dalam hadis anna nabiyan minal anbiya yakhut faman wafaqa khattahu fadzaka. Ada seorang nabi yang juga bikin garis-garis tadi khat. Kalau garismu sesuai dengan garis nabi itu, maka itulah kebenarannya. Tetapi jawaban para ulama permasalahannya hadis di Sahih Muslim. Dari hadis Muawiyah bin Hakam. Pertama, Rasul menggantungkan hukum pada sesuatu yang sulit dan bahkan dikatakan enggak mungkin bisa diketahui. Karena yang Rasul katakan, kalau khotmu bisa menyamai khotnya garis nabi tadi, seorang nabi yang telah lalu sebelum Rasul SAW. Pertanyaannya, kamu sekarang bikin garis-garis atau di pasir tadi misalnya, dari mana kamu tahu ini sesuai pas dengan khotnya nabi itu? Karena gaib. Dan nabi itu entah berapa tahun sebelum Rasul SAW. Maka dari mana kamu tahu bahwa ini sesuai, seperti inilah khotnya nabi itu? Dari mana kamu ketahui? Enggak mungkin. Satu, tidak mungkin untuk bisa diketahui apa yang dikhotkan oleh nabi itu, sehingga enggak mungkin bisa dikatakan itu sama atau membenarkan garis-garis di bumi untuk membaca nasib orang ke depannya bagaimana. Yang kedua, kalau khot itu dengan bimbingan wahyu, maka enggak apa-apa. Seperti nabi ini, jelas enggak mungkin nabi dengan bantuan syaitan. Nabi yang Rasul sebutkan ini dengan bimbingan wahyu Allah. Tahu yang gaib dengan pemberitaan dari Allah. Bahwa fulan, ini nasibmu akan begini, nanti akan terjadi seperti ini. Allah yang beritahukan kepadanya melewati garis-garis yang dibuat oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka enggak bisa disamakan dengan tukang-tukang sihir atau para dukun yang baca-baca dengan pasir tadi. Itu dengan wahyu nabi. Lah kamu tahu dari mana yang gaib? Siapa yang memberitahu kepadamu? Makanya kalau yang itu dari wahyu syaitan, sihir. Baik. Ini yang disebut dengan tork yang ditafsirkan oleh auf watiyaro ma'ruf, merasa sial dengan segala sesuatu, tidak harus burung. Tiyaro itu merasa sial dengan segala sesuatu. Bisa itu dengan burung, seperti tadi, ke timur, ke barat, ke kanan, ke kiri. Bisa itu dengan suaranya, kalau bersuara begini-begini, berarti ditafsirkan ini kebaikan. Bersuara begini berarti kejelekan, hasil burung. Atau itu sesuatu yang dilihat, sesuatu yang dilihat terus merasa sial. Wah, bahaya ini, nggak baik ini. Kalau orang Arab dulu, wallahualam, di suku atau bangsa-bangsa yang lain. Mereka merasa sial kalau melihat orang bungkuk, itu ketakutan mereka. Misalnya dia mau safar atau mau dagang, kok subhanallah, qadar Allah di tengah jalan ketemu orang bungkuk sedang jalan, sudah langsung kembali takut. Sial. Allah, apa hubungannya orang bungkuk cacat? Apa hubungannya dengan aktivitas yang hendak kamu lakukan? Tapi mereka merasa sial. Sesuatu yang dilihat. Bahkan dari keekstriman yang disebutkan dari mereka, salah satu dari mereka hendak safar keluar, dia dapati di hadapan desanya seperti gapura lah kalau sekarang kita gitu, bentuknya itu seperti la terbalik. Untuk tahu huruf la ini dalam bahasa Arab la kan gitu, cuman ini terbalik begini. Ini kakinya satu dua, dan di atas ada lingkarannya gitu, seperti la terbalik. La kan dalam bahasa Arab artinya jangan, cuman dia terbalik begini, bukan begini. Di bawah dia dapati satu buah korma. Korma bahasa Arabnya apa? Tamr. Ta, mim, ro. Tamr. Tamr, esim, tamrun. Artinya korma. Tapi lihat bagaimana syaitan mempermainkan dan menipu orang-orang jahil yang mentaatinya, bertatoyur dengan semua ini. Ini la terbalik ini berarti larangan, jangan, la. Tamr ini berarti ta mim ro, la tamur. Tamur berarti marra yamurru, artinya lewat. Jangan lewat. Jangan dilewati. Berarti ini pertanda enggak baik. Berarti ini bisa celaka. Balik dia. Apa hubungannya subhanallah? Kurma. Kemudian gapura ini sampai berhubungan dengan aktivitas menggagalkan apa yang hendak dia jalani. Terkadang itu dengan sesuatu yang dia dengar atau sesuatu yang maklum. Yang maklum itu yang diketahui, bukan dilihat, bukan didengar, tapi maklum adanya. Misalnya itu hari Selasa, sial. Tanggal sekian, 13 atau angka 13, sial. Maka dijauhi. Mudah berarti hatta pasar pun sepi, enggak seperti hari biasanya kalau itu Selasa. Kalau itu 13, ditakuti oleh mereka. Tasya'um, semua ini tiaroh. Semua ini adalah tatoyur, merasa sial dengan sesuatu. Dari keekstriman yang disebutkan dalam hal ini, orang ketika anaknya dilamar oleh seseorang, kalau hasil hampir diterima, sudah anaknya pun senang, si putri ini itu, walhasil sampai bapaknya awam, jahil. Dia tanya, siapa namamu? Nama saya Iqbal. Nah, namamu Iqbal. Padahal Iqbal kan bagus, masya Allah. Iqbal itu artinya yang maju, yang pemberani atau yang ke depan. Tatoyur dia mulai merasa sial, dia baca kesana kemari sampai dia tolak, dia urungkan pernikahan ini. Kenapa? Ini membawa sial, celaka. Dari mana bisa engkau ketahui? Dilihat Iqbal ini kalau dilihat dari belakang, jelek maknanya. Iqbal itu Hamzah, Qaf, Ba, Alif, Lam. Ya, Iqbal. Kalau dibaca dari belakang berarti Lam, Alif, Ba, Qaf, Alif. Maknanya Labako. Labako berarti enggak ada kekekalannya. Enggak ada kepanjangannya. Akan berumur pendek. Rumah tanggamu berarti akan berantakan. Berarti ini celaka, ditolak. Hanya karena nama. Begitulah syaitan mempermainkan orang. Dari mana dia otak-atik dari sini, berarti ini begini, ini begitu. Sihir. Sesuatu yang samar, sesuatu yang enggak jelas, tapi dia jadikan pegangan dan menentukan nasibnya. Iya atau tidak, jadi apa enggak, maju atau mundur. Dia tentukan dengan segala yang enggak jelas seperti ini. Makanya dibawakan oleh muallif termasuk dari bentuk-bentuk sihir ini tadi. Dan kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.